Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Naam. Yang terakhir yaitu berkaitan masalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, "Hadza huwa mahallun niza'." Dan inilah tempat perselisihan atau pertikaian bainar rusuli wa bainal umam, antara para rasul dan para umat-umatnya. Yaitu berkaitan masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Ini yang membuat geger atau membuat peperangan, membuat keributan, membuat enam perselisihan antara para enam rasul dan juga para umat dan umat-umat mereka. Kenapa demikian? Karena farrusulu yaquluna lil umam. Karena para rasul itu mereka berdakwah dan mengatakan kepada umat-umatnya, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang mereka tidak mau. Pengennya mereka bagaimana pengennya? Pengennya mereka tuh banyak sesembahan. Sehingga dimanapun, kapanpun, saat apapun mereka pengennya apa? Terkadang menyembah si A, terkadang menyembah si B, terkadang menyembah si C dan semisalnya. Itu pengennya mereka. Ingin menggandakan atau menduakan ilah. Nah, itu pengennya mereka orang-orang nam musyrikin. Namun para anbiya wal mursalin yang mereka mendakwakan dakwah tauhid, apa yang mereka perintahkan? Yang mereka perintahkan adalah memurnikan tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, "Walakin musyrikin abau illa al-baqa' 'ala ibadatil asnam." Namun, akan tetapi kaum musyrikin, mereka itu enggan. Enggan untuk menerima dakwah tauhid tersebut, enggan untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan pengennya mereka tetap di atas mengibadahi berhala-berhala. Tetap di atas keadaan mereka menyembah berhala-berhala. Fal khusumatu bainar rusuli wa bainal umam. Maka permusuhan antara para rasul dan antara umat-umat mereka. Hiya fi tauhidul uluhiyah. Paham ya? Berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. Sering kita baca. Dan sama beliau juga diulang-ulang. Karena biar nanti tidak naam tertukar. Karena dakwah al-anbiya wal-mursalin, dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah ini. Adapun rububiyah sudah kita bahas ya. Hampir semua kaum musyrikin, nah mereka mengakui bahwasannya tauhid rububiyah, Allah adalah ar-razik, pemberi rezeki. Allah adalah al-khaliq, pencipta. Al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kata beliau, amma tauhid rububiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah, fahuwa mahalu ijma'i indal jami'. Adapun tauhid ar-rububiyah itu ada tempat yang apa? Yang seluruh manusia ijma' sepakat, lam yukhalifu fih, enggak ada mereka yang menyelisihinya. Wa inna ma khalafu fi tauhidul uluhiyah. Hanya saja mereka menyelisih. Nah, berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, fa huwa mahallun nizaa'. Maka tauhid uluhiyahnya adalah tempat perselisihan dalam artian sebagai bahan perselisihan itu ya. Nah, dan permusuhan. Wa huwa alladhi syuri'a min ajlihi al-jihad sabilillah. Namun perlu diketahui bahwa tauhid uluhiyah itulah apa? Yang dengannya disyariatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi mereka. Naam, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Naam, dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, terjadi kesyirikan. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agar menjadi agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Perangi. Yaqulur Rasul alaihi salatu wassalam, umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan sampai keliru dalam memahami. Karena tauhid al-uluhiyah adalah apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, Nah, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilallah, hingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diperangi terus hingga mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, sehingga kita menghukumi seorang dengan secara zahirnya, secara zahirnya tidak boleh sembarangan. Nah, walaupun mereka berdalilkan dengan kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah. Tapi apa komentar Rasulullah waktu itu? Kata Usamah bin Zaid bahwasanya Usamah bin Zaid itu membunuhnya karena apa? Karena orang tersebut takut atau berlindung agar tidak dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu telah membuka atau membuka hatinya sehingga kamu tahu bahwasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut atau karena berlindung di bawahnya, dalam artian agar tidak dibunuh. Naam. Seperti itu. Aqatalta ba'da an qala la ilallah, kata Rasulullah, apakah kamu membunuh dia wahai Usama bin Zaid? Aqataltahu ba'da an qala la ilallah, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara zahirnya, maka kita hukum secara zahirnya. Adapun kalau seandainya dia menyelisih zahirnya, mungkin murtad, keluar dari agama Islam, itu lain lagi urusannya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah atau murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Kata beliau, falau kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yatlub minhum al-iqrar. Dan kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wasallam yatlub meminta dari mereka al-iqrar bi tauhid rububiyah, untuk mengakui atau menetapkan tauhid ar-rububiyah, masara bainahum khusumah. Niscaya tidak ada permusuhan. Mereka mudah aja. Mereka kalau diajak, ditanya atau disuruh mengakui bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, mereka langsung jawab, iya, benar, itu seperti itu. Namun ketika disuruh beribadah hanya murni untuk Allah Ta'ala, mereka mengatakan apa? La, enggak mau. Nah, kata beliau, falau kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yatlub minhum iqrar bitauhid rububiyah ma sara bainahum khusumah wala nizah. Ya kan? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya para al-anbiya wal mursalin, ketika mereka mendakwakan kepada umat-umat mereka dengan apa? Untuk mengikrarkan tauhid rububiyah, saya mereka semuanya sepakat sudah. Sepakat, setuju kalau mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, sehingga apa? Tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi pertikaian. Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bihi. Karena mereka itu sudah meyakini, mengetahui dan mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah. Namun perlu diketahui ya, sebagaimana yang beliau ulang-ulang di sini, bahwasanya pengakuan mereka dengan tauhid ar-rububiyah itu belum cukup untuk memasukkan mereka dalam agama Islam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka dahulu, yaitu orang-orang kufar, mereka menyeru, berdoa kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Siang dan malam atau malam dan siang. Naam. Kemudian syarahnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada sebagian tempat, bahwasanya diinginkan di sini bukan kufar Quraisy, tapi orang-orang kufar naam yang zaman dahulu dari kalangan Nasara dan semisalnya. Naam, seperti itu. Karena orang-orang Nasara mereka beribadah semangat tapi tanpa didasari oleh ilmu ya. Naam, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, naam, yang dikumpulkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, ucapan beliau apa? Bahwasanya An-Nasara ma asyrikihim lahum ibadatun katsirah. Orang-orang Nasara itu walaupun mereka berbuat syirik, tapi mereka memiliki ibadah-ibadah yang banyak, ritual-ritual yang banyak. Naam, wa ammal yahud, adapun orang-orang Yahud, aqal umam ibadatan wa ab'aduhum 'anil ibadah lillah. Kalau orang-orang Yahud memiliki ilmu, naam, ilmunya banyak, tapi apa? Mereka termasuk umat yang paling sedikit ibadahnya dan paling jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud. Kalau orang Nasara semangat ibadahnya, ritualnya banyak, tapi tidak didasari dengan ilmu. Sehingga apa? Orang Nasara masuk dalam barisan al-maghdubun. Ya, orang yang dimurnam atau orang yang dalin, yang sesat. Yang sesat kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian orang Yahud adalah orang yang maghdubun. dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berilmu tapi tidak mau beramal. Na'udzubillah ya. Adapun kaum muslimun, al-mu'minun, yang pada hakikatnya seharusnya mereka jauh lebih beda daripada al-yahud wa nasara, yaitu apa? Berilmu dan beramal. Nah, beramal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan amalan, seperti itu. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa hadza amrun tsanin min sya'nil musyrikin, dan ini adalah perkara yang kedua dari keadaan kaum musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bitauhid rububiyyah, sebagaimana bahwasannya mereka mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyyah, fahum aidan ya'budunallaha fayad'una, bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga nah berdoa kepadanya. Wa yahujjuna ilal bait, dan mereka juga melakukan haji ke Baitul Haram. Wa ya'tamirun, bahkan mereka umrah. Wa yatasaddaqun, dan bahkan mereka bersedekah. Wa ya'budun Allah, dan mereka beribadah kepada Allah. Bi anwa'in minal ibadah, dari berbagai macam ibadah. Ingat, itu yang pertama ya, tapi lakinnahum ini. Jangan sampai keliru memahaminya. Jadi walaupun orang-orang musyrikin mereka itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berhaji, berumrah, kemudian bersedekah dan beribadah kepada Allah, tapi kepada kata beliau, lakinnahum yakhlitunaha bisyirki. Ya, hati-hati ini. Tapi mereka bersamaan dengan itu semuanya, mereka menyampur baurkan dengan kesyirikan, dicampur baur. Beribadah kepada Allah plus, itu katanya, beribadah juga kepada yang lainnya. Itu yang membuat apa? Membuat hancur amalan yang pertama. Nah, syirik akbar kan? Karena syirik akbar, naam, habita jamil amal. Karena syirik akbar itu apa? Menghapuskan seluruh amalan. Nah, ini. Kata beliau, lakinnahum yakhlitunaha, atau yakhlitunaha bisyirki. Mereka mencampur baurkan dengan kesyirikan. Bihaitsu ya'budunallah wa ya'buduna ghairah. Dari sisi mereka beribadah kepada Allah, dan juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah Ta'ala sudah menjanjikan ya, menjanjikan bagi orang-orang yang mereka tidak mencampur baurkan ibadah mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan, apa yang dijamin kepada Allah Ta'ala untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan, nah, di dunia dan di akhiratnya. Dan dia termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur baurkan nam keimanan mereka dengan az-zulm, itu asyirk, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Di dunia diberi keamanan, diselamatkan dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia. Nah, perkara-perkara yang membahayakan dia. Nanti di akhirat dia juga diberi keamanan dari api neraka. Nah, diberi keamanan agar tidak masuk dalam neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Paham itu ya? Naam. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Walam yakhlitu, yang mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kedzalimannya, dengan kesyirikan. Naam. Kata beliau, wa hadza la yanfa'uhum syai'a. Yang demikian seperti ini, perhatikan ya. Berangkat haji, haji. Saatnya umrah, umrah, bersedekah, beribadah kepada Allah, salat siang dan malam, salat tepat waktu, tapi di sisi lain apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan, menyembah berhala, menyembah patung. Naam. Li'anna syirka yubtilu ibadatahum. Dikarenakan kesyirikan, syirik akbar, itu menghapuskan, membatalkan, menghancurkan ibadah mereka. Fal ibadatu la tanfa illa ma'al ikhlas, maka ibadah itu tidak ada manfaatnya kecuali bersama ikhlas. Wa li hadza yaqul jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. Perhatikan, di dalam ayat tersebut ada lafaz syai'an. Syai'an ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya nakirah. Sedangkan nakirah kalau jatuh setelah apa? Setelah kata yang di ada nahi sebelumnya. atau nafi maka tufidul umum. An-nakira fi siyaqin nahi awin nafi tufidul umum, memberikan faedah umum, mencakup segala sesuatu. Berarti bagaimana cara mengaplikannya? Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kalian berbuat syirik dengannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, syai'an, dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Semuanya enggak boleh dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syai'an maknanya umum ya. Naam, karena sebelumnya ada nahi. Mana? Wala tusyriku. Itu la nahi. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan. Maka barang siapa yang hendak dia mengharapkan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, pertemuan, ingin berjumpa dengan Rabb-nya, apa syaratnya? Pertama, faly'amal 'amalan salihan. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wal amal la yakun salihan illa bittiba'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Perhatikan. Yang pertama apa? Hendaklah dia beramal amalan saleh. Sedangkan amalan saleh itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan ittiba', dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, dan dia tidak berbuat syirik dengan seorang pun untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadahnya. Dan dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Naam, ahadan juga nakirah ini ya, dengan seorang pun. Naam, nakirah kemudian sebelumnya apa? Ada penafian la yusyrik. Naam, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Naam, dan tidaklah dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Dengan seorang pun, dalam artian siapapun orangnya, tidak diperbolehkan dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi dua syarat ya. Syaratnya apa? Pertama, amalan salih. Amalan-amalan salih. Yang mana amalan tersebut apa? Tidak dikatakan salih, tidak dikatakan bagus amalannya kecuali dengan ittiba'. Naam, seperti itu. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, yaitu ada musyrik, tidak adanya kesyirikan. Kata beliau, maktasara ala qawlihi fal ya'mal 'amalan salihan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan ucapannya fal ya'mal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Kenapa? Bala budda an yatajannab syirk, dan bahkan harus dia itu menjauhi daripada kesyirikan. Kalau amalan saleh ya, perhatikan. Kalau amalan saleh, amalan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, tapi ketika dikerjakan dengan apa, kesyirikan, dengan sum'ah, dengan riya, amalan tersebut tertolak gitu loh, maksudnya itu. Sehingga harus diiringi dengan apa? Diiringi harus menjauhi kesyirikan. Biar nanti apa? Murni ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana lam yatajannab syirk, maka apabila orang tersebut tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'mal a'malan katsirah, walaupun dia beramal amalan yang banyak, walau kana ya'mal a'malan katsiratan, walaupun dia beramal dengan amalan yang banyak, fa innaha, maka sungguhnya, nam fa innaha tubtil wala tanfa, maka sungguhnya nam amalan tersebut justru apa? Tidak diterima atau batal amalannya dan tidak bisa memberikan manfaat. Nam. Paham ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya, kata beliau, wal musyrikuna kana 'indahum 'ibadatun lillah. Kaum musyrikin waktu itu, nam, di sisi mereka memiliki apa? Peribadatan-peribadatan nam untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan. Wa hiya min baqaya din Ibrahim, yang mana itu ada sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Fakanu fil bidayah, dahulu awal-awal mulanya, ala dini Ibrahim, berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sudah kita lalui awal-awal itu ya. Siapa itu? Salah satu raja daripada raja-raja Arab, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai itu. Nah, sebutan di sini ya. Walakin lama ja'a Amr ibn Luhai al-Khuzai, namun ketika datang, dahulu awal mulanya, nah, mereka masih agak bagus itu ya istilahnya. Karena mereka berada di awal mulanya, masih berada di atas agama Ibrahim. Kemudian datanglah seorang yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, ghayyara dinahum, mengubah agama mereka. Wa adkhala fihi syirk, kemudian masukkan dalamnya kesyirikan. Nah, itu. Kata beliau, lakin baqiyat baqiyat baqaya min dini Ibrahim indahum wa hum musyrikun. Akan tetapi masih tersisa nam sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam di sisi mereka dalam keadaan mereka berbuat syirik. Fahum yad'una Allah khususan, maka mereka masih apa? Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususan, terkhususkan idza waqa'a fi syiddah, terjadi nam di waktu apa? Syiddah, di waktu genting atau susah. Jadi di waktu genting, waktu susah, contohnya di lautan gitu, tengah lautan, mereka benar-benar berdoa dan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau sudah sampai daratan bagaimana? Kalau sudah sampai daratan, nam mereka bangga, senang dan bahkan apa? Berbuat syirik kembali. Naam, itu. Fa idahum yusyrikun. Naam. Jadi ketika sampai daratan mereka apa? Berbuat syirik kembali. Itu musyrikin zaman dahulu ya. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir hari kitab Qawaidul Arba'ah, itu apa? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu apa? Syirkuhum fi syiddah war raha. Syirkuhum fi syiddah wa bir raha. Kesyirikan mereka di waktu genting, waktu naam, waktu sedih, dan juga di waktu tenang. Waktu senang juga berbuat syirik, di waktu sedih pun juga berbuat syirik. Double gitu ya, jadi lebih parah keadaannya. Lebih dahsyat dan lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin zaman dahulu. Kata beliau, فَإِنَّهُمْ يُخْلِصُونَ دُعَى لِلَّهِ, maka sesungguhnya mereka waktu itu masih mengikhlaskan doanya untuk murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatrukuna du'a al-asnam, dan mereka meninggalkan menyeru berdoa kepada berhala-berhala. Li'annaha la tanfa' fi hadzal mauqif, dikarenakan mereka yakin dan paham bahwasanya tidak ada manfaatnya di waktu yang seperti ini. Nah, di waktu yang mereka lagi di atas kegentingan atau kesusahan. Wala tanjituhum fi waqti syiddah, dan itu semuanya tidak mereka seru nah, di waktu yang genting, di waktu yang susah, di waktu yang menyedihkan, mereka enggak nyeru. Enggak menyuruh berhala-berhala mereka. Naam. Faqala subhanahu wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Apabila telah menimpa pada mereka sebuah bahaya di tengah lautan, naam dhalla man tad'una illa iya. Maka naam sesatlah sesembahan-sembahan atau berhala-berhala yang mereka seru ya, atau yang kalian seru, yang kalian mintai, illa iya. Naam, sesembahan-sembahan yang mereka mintai, yang mereka naam berdoa padanya, itu sesat sudah. Dalam artian enggak bisa memberikan apa-apa illa iya, kecuali dia itu Allah Subhanahu wa taala. Satu tok. Falamma najjakum, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka ilal bar, di daratan, a'radtum, kemudian kalian tiba-tiba berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia memang benar-benar kufur. Sudah diberikan kenikmatan, nah, diselamatkan, tapi begitu sampai daratan langsung berbuat kesyirikan, kekufuran yang sangat besar itu ya. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allaha mukhlishina lahu ad-din, maka dan ketika ya, ketika ghashiyahumul mawj, ghashiyahum mawjun, ketika telah menutupi mereka mawj, mawj adalah ombak, nam ketika tengah lautan ombaknya besar, kadzulali seperti gunung ya, dzulal kal jibal, kal jibal seperti nam gunung, ombak yang sangat besar seperti gunung, nah, mereka ketakutan. Akhirnya pada Allah mukhlishina lahu ad-din. Waktu itu maka mereka di tengah lautan yang diterpa dengan ombak yang sangat besar itu, nah, samping kanan samping kirinya, apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuknya. Bayangkan ini. Falamma najjahum minal barri minhum muqtasid. Kemudian ketika enam Allah taala selamatkan mereka di daratan, maka di antara mereka masih ada yang enam berbuat zalim. Berbuat kezaliman, dalam artian kezaliman berbuat kesyirikan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang yang pengkhianat dan juga orang yang tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafur, kafur ini sighah mubalaghah ya, ala wazan faul, timbangan faul, menunjukkan benar-benar mereka itu kufur nikmat, diberi malah tidak bersyukur itu ya. Naam, na'udzubillah. Fal ibadatu idza khalatahu syirkun takunu batilatan, maka ibadah-ibadah ketika tercampuri pada kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batil, rusak. Falladzina yad'una al-islam al-an, falladzina yad'una al-islam al-an, maka orang-orang yang mereka meninggalkan agama Islam sekarang, naam, atau yad'una al-islam, mereka mengaku diri mereka adalah Islam, paham ya, mengaku dirinya beragama Islam, Islam KTP itu tulisannya, dalam KTP tulisannya Islam, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah haji, enggak pernah zakat, padahal dia mampu untuk haji contohnya. Naam. Wa yusallun wa yusumun, ya kan? Mereka sholat, mereka puasa, wa yahujun. Naam. Dan mereka juga berhaji. Naam, mengaku-ngaku Islam tapi ya. Walakinnahum yad'un al-Husain wal-Badawi wa Abdul Qadir Jilani wa ha'ula'i misal musyrikin al-awwalin. Tapi di samping itu mereka malah menyeru berdoa kepada siapa? Kepada Husain. Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Seperti orang Syiah itu mereka menyeru-nyeru. Husain, Husain. Ya Husainah katanya. Seperti itu. Na'udzubillah ya. Wal Badawi, tokoh orang Sufi juga. Wa Abdul Qadir Jailani, na'am. Yang mereka agung-agungkan. Ha'ulai misal musyrikin al-awalin. Mereka seperti kaum musyrikin zaman dahulu. Tapi ingat-ingat. Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mesti apa? Masih milih-milih. Dalam artian milih-milih itu bagaimana? Memilih-milih orang yang akan dimintai atau jadikan wasitah perantara. Gak sembarang orang. Tapi kalau zaman sekarang, orang zaman sekarang mereka gak milih-milih. Walaupun kelihatannya orangnya orang jahat, tapi pakaiannya pakaian muslim contohnya, dimintai. Nah, berpakaian compang-camping dikit, ya kelihatannya pakaiannya kumuh. Pakai banyak debunya dianggap wali. Nah, seperti itu. Nah, na'udzubillah ya. Sebagian mereka gak milih. Tapi kalau zaman dahulu masih milih. Dan itu pun apa? Tidak diperbolehkan juga. Dan orang musyrikin zaman dahulu apa? Mereka berbuat syirik ketika syiddah. Ketika syiddah saja. Ketika genting. Ya, atau ketika susah. Adapun ketika mereka itu berbuat syirik ketika senang. Ketika bangga. Ketika sudah mendapatkan kemenangan contohnya. Tapi ketika genting, ketika syiddah, mereka berbuat apa? Nah, mereka mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah SWT. Nah, berdoa ikhlas ya. Itu musyrikin zaman dahulu. Jadi mereka berbuat kesyirikan, memang berbuat apa? Kesyirikan mereka ketika rokok saja, ketika senang, tenang, bahagia itu. Tapi ketika syiddah, ketika genting, ketika susah, mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum musyrikin zaman sekarang, fir rokok wa syiddah. Ketika waktu tenang, waktu bahagia, waktu senang juga berbuat syirik, ketika syiddah pun juga berbuat kesyirikan. Alhamdulillah ya, seperti itu. Naam, dikit lagi kata beliau, fal musyrikuna yata'abbadunillah. Kaum musyrikin mereka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yad'una Lat. Ini. Tapi mereka berdoa kepada Lat. Siapa Lat ini? Al-Lat. Ini kalau ditasydid Al-Lat itu kembali kepada apa? Kepada rajulun salih. Laki-laki saleh yang waktu itu apa? Yang waktu itu seringnya tiap hari membuat adunan. Adunan dibagikan kepada jamaah haji waktu itu. Untuk agar dimakan secara jemaah haji. Ini kalau bacanya apa? Al-Lata. Pakai tasydid Al-Lata. Ya itu. Kalau tasydid seperti itu apa? Dia adalah kembali kemana? Isim fa'il. Nah, Lata yalutu. Jadi laki-laki soleh yang waktu itu membuat adonan tepung. Dicampur dengan sedikit minyak gitu. Nah, kemudian dibagikan jemaah haji untuk di agar dimakan itu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini Kasyrufat. Beliau juga punya syarah ya, bisa dilihat sana. Nah, kemudian ketika rajulun saleh ini mati, meninggal, baru mereka mengelilingi kuburannya. Akhirnya lama-lama disembah kuburannya. Ini kalau bacanya apa? Al-Latta. Nah, paham ya? Al-Latu. Nah, itu tasydid. Tapi kalau bacanya biasa Al-Latta biasa ini kembali ke bangunan. Bangunan yang di atasnya itu, bangunan yang di atas itu yang disembah itu, kembali ke bangunannya ya. Tapi kalau tasydid Al-Lata kembali ke isim fa'il, orangnya yang sudah meninggal. Kemudian Uzza sama berhala dalam artian yang mereka agung-agungkan. Wa manat tsalatsul ukhra. Dan yang ketiganya apa? Manah ini. Tapi tiga-tiganya ini ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat dihancurkan tiga-tiganya. Siapa dulu yang menghancurkan? Pernah kita lewati dalam kitab Qawaidul Arba. Yang menghancurkan Lat siapa? Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah mengutus siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan namanya Sakhr ya, Sakhr bin Harb. Nah, itu. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini memiliki saudari perempuan. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab itu. Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Nah, itu. Ketika itu Rasulullah mengutus dua orang ini, ya, dua sahabat ini siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan bin Harb, mengutus agar mereka pergi ke daerah Taif untuk menghancurkan Lat ini. menaturkan berhala ini. Nah, berhala yang mereka agungkan, Lat. Kemudian Uzza juga dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Rasulullah mengirim Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid yang diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Kemudian Manah juga dihancurkan siapa? Dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semuanya itu diutus Rasulullah untuk menghancurkan Al-Lat wal Uzza wal Manah karena tiga ini berhala yang besar waktu itu. Berhala besar mereka, mereka agungkan. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab beliau, ya, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad. Nah, tentang siapa yang menghancurkan kemudian bagaimana kisahnya. Kemudian wala yaqulun, dan mereka tidak mengatakan inna hadi arbabun. Mereka tidak mengatakan ini adalah rab-rab, bal yaqulun hadi tuqarribuna 'ala Allah zulfa. Ini syubhatnya mereka. Nah, kami tidak mengatakan ini rab-rab kok. Cuman kami mengatakan bahwasannya apa? Nah, berhala-berhala ini Lat, Uzza, Manah ini, ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan katanya. Nuridu min hazulfa katanya. Yang kami inginkan harinya itu zulfa. Apa zulfa? Kedekatan yang sangat dekat indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ilallah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya wasaitu. Bahwasanya mereka-mereka Allahul Uzza wal Manah itu sekedar wasait, perantara-perantara, wasyufa'a, dan para pemberi syafaat bainana wa bainallah, antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini kadzab ya. Ini syubhatnya mereka, teman, kadzab ya. Kenapa kadzab? Karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fa idza sa'alaka 'ibadi anni, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun." Naam. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i badan, falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yashhadun itu. Ya, apabila hamba-hambaku tanya kepada diriku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i badan. Aku mengabulkan doanya orang berdoa apabila dia berdoa seperti itu. Kemudian Allah Taala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan na'am doa untuk kalian itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Mereka kadzdzab, para pendusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.